إسماعيل منصرفة أو غير منصرف؟ عندك يا أخانا أبا لقمان؟ Kenapa? Al-alamiyah ma'al ujmah. Ayu syahrin hadha? Ya akhana Aba Usman. Ayu syahrin hadha? Syahrum hadha? Sawal. Ya dengan adik sawal. Waduh. Oh, Ustaz. Dul Qa'dah. Syahrul Dul Qa'dah. Syahrul Dul Qa'dah. Ayu di situ apa? Isim fi'il atau huruf? Isim apa? Istifham. Ismu istifham. Nah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ad-darsul khamisa asyara. Pelajaran yang ke-15 di dalam durusul lughah disebutkan di sana dhamirul mukhatab. Dhamir-dhamir mukhatab. Mukhatab itu adalah orang ke-2. Ya. Di pelajaran ini pembahasannya yani tidak urut domir secara enam pembagian-pembagiannya. Antum bisa lihat pembahasan yang lebih urut, urutan-urutannya di dalam Al-Mutammimah. Al-Mutammimah Al-Jurumiyah. Di sana dibagi domir menjadi baris, mustatir dan baris. Kemudian ada pembahasan tentang muttasil dan munfasil. Muttasil ada rofa nasab jar munfasil rofa nasab. Nah. Baik. Kita baca di sini dhamirul mukhatab anta yang rajih dhamirnya apa ya akhana? Anta dhamirnya yang mana? An saja. Taknya harful kitab. Nah. Anta dhamirun lil mukhatabi al mufrad al mudzakkar. Kamu mukhatab yang diajak bicara mufrad tunggal laki-laki. Kamu seorang laki-laki. Nah. Contohnya anta talibun. Coba di Arab. Apa Rehan? Anta dhamirun. Ah, yang roji. An. An. Domirun munfasilun. Mabniun ala? Ala sukun. Fi mahali? Fi mahali rafin. Sebagai apa? Ya, mubtada. Fi mahali rafin mubtada. Watta? Watta. Harful hitab. Talibun? Talibun. Khabarun marfu'un. Bil? Bil mubtada. Mubtada. Nakra. Anta talibun. Anta talibun. Anta muallimun. Anta muallimun. Anta mujtahidun ya Muhammadu. Anta mujtahidun ya Muhammadu. Berikutnya anti. Ini sama penjelasannya. Domirnya an saja. Taknya harful khitab. Domirun il mukhatab mufrad mu'annas. Tunggal. Perempuan. Kamu seorang perempuan. Nakra. Anti talibatun. Anti talibatun. Anti muallimatun. Anti muallimatun. Anti mujtahidatun ya Fatimatu. Anti mujtahidatun ya Fatimatu. Langsung lompat ke jamak ya. Karena pembahasannya tidak diurutkan. Demi karena ini membahas atau mensyarah apa durusul lughah. Di dalam durusul lughah untuk musana diakhirkan. Kalau mau kita lengkapi di sini berarti apa? Musanna ya akhwana, Buan Umar. Antuma talibatani. Antuma talibani. Antuma talibatani. Mana dhamirnya? An, taknya. Harful hitam mimnya. Al-alif. Alamatut tasniyah. Tanda musanna. Antum dhamirun al-mukhatabil jam'il mudhakkar. Ini annya dhamir, taknya harful hitam, mimnya alamatul jam'i mudhakkar. Nakra antum tullabun. Antum tullabun. Antum muallimuna. Antum muallimuna. Antum mujtahiduna ya tullab al-ma'hadi. Antum mujtahiduna ya tullab al-ma'hadi. Berikutnya antunna. Antunna dhamirun al-mukhatab bil jam'il mu'annas. Ya, kalian banyak perempuan. Dhamirnya an, taknya harful itab, nunnya alamatu jam'il inas. Nakra antunna talibatun. Antunna muallimatun. Antunna muallimatun. Antunna mujtahidatun ya talibatil ma'hadi. Antunna mujtahidatun ya talibatil ma'hadi. Nah, ini dhamir apa? Mukhatab munfasil. Nah, dhamir munfasil. Berpindah kepada dhamir yang muttasil, yaitu dhamir kaf. Karena muttasil sendiri ada muttasil rofa, muttasil nasab, muttasil jer. Di sini muttasilnya adalah muttasil jer, mudhafun ilaih. Nah, kalau mau kita buat muttasil rofa, yang bagaimana? Ya, khana abadakiyah. Dorob ta, dorob tuma, dorob tum, dorob ti, dorob tuma, dorob tunna, itu muttasil rofa. Muttasil nasab, hendak ya kana? Sebagai maful bih, sebagai isim inna, mukhatab berarti apa? Akroma ka, akroma ki, akroma kuma, akroma kum, akroma kunna. Baik. Kaful muhatab. Kaf ini lil mufradil mudhakkar, untuk tunggal laki-laki. Contohnya kaifa haluka. Nomornya mana ya akhwan Abah Sofia? Kaf. Kedudukannya apa ini? Fi mahali apa? Rof'in sebagai mubtada. Bosman. Di mahali jarin. Jarin sebagai mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Halu. Jadi dhamir muttasil tidak mungkin sebagai mubtada ya Abah Sofia. Nah, dhamir munfasil tidak bisa sebagai dhamir muttasil tidak bisa sebagai mubtada. Karena dia kan definisinya apa muttasil itu? Ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Tidak bisa diletakkan di awal, tidak bisa terletak setelah illa. Nah, maka dhamir muttasil kalaupun dia rofa, dia sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, di sini muttasilnya majrur fi mahali jarin mudhafun ilaih. Naqra baituka jamilun. Baituka jamilun. Ahadha ammuka ya akhi. Ahadha ammuka ya akhi. Nah, berarti kan disitu baituka ammuka dhamirnya kaf muttasil jar ya, fi mahali jarin. Kaful mukhatabi ki. Di kasrah kafnya lil mufradil muannas. Contohnya kaifa haluki baituki jamilun ahada ammuki ya ukhti. Nah, keempat ke jamak. Kalau musanna pakai apa ya Pak Lukman? Kaifa halu kuma. Nah, kuma mudzakkar muannas sama kuma. Nomornya kaf saja. Kaful muhatabi pada kum lil jam'il mudhakkar. Contohnya kaifa halukum baitukum jamilun. Ahada ammukum ya ikhwan. Nakra kaifa halukum? Kaifa halukum? Baitukum jamilun. Baitukum jamilun. Ahada ammukum ya ikhwan? Ahada ammukum ya ikhwan? Ingat domainnya apa tadi? Kaf. Mimnya? Nah, kaful muhatabi kunna. Kaf domir nunnya tanda jamak mu'annas. Di jam'il mu'annas. Contohnya kaifa halukunna. Nakra kaifa halukunna? Kaifa halukunna? Baitukunna jamilun. Baitukunna jamilun. Ahada ammukunna ya akhwatu? Ahada ammukunna ya akhwatu? Ka ki kum kunna tusamma dhamaira muttasilatan. Ka ki kum kunna ini dinamakan dhamir muttasil. Kenapa dikatakan dhamir muttasil? Li'annaha tuktabu muttasilatan bil kalimati. Wala tuktabu wala tuntaku wahdaha fi awwalil kalami. Dinamakan dhamir muttasil, dhamir bersambung, karena dia ditulis bersambung dengan kata yang lainnya. Bersambung dengan fi'il seperti doroba, misalkan dorobta, dorobti. Bersambung dengan isim seperti apa? Baituka, baituki. Bersambung dengan huruf jar seperti apa? Min, ka, min, ki. Nah. Dan tidak ditulis dan tidak bisa diucapkan sendirian di awal kata, di awal kalimat. Misalkan dorobtu, taknya di depan. Jadi apa? Tu doroba. Bisa atau tidak Pak Usman? Boten sakit. Kenapa? Karena dia domir mut tasir. Tidak bisa diletakkan di awal kalimat, tidak bisa diletakkan setelah illa. Contohnya aina baituka, nakra aina baituka, aina baituka, aina baituki, aina baituki, aina baitukum, aina baitukum, aina baitukunna, aina baitukunna. Jadwal lidhamail muttasilati bil fi'li. Jadwal tentang domir-domir yang bersambung dengan fi'il. Berarti ini domirnya, kedudukannya apa ya Pak Ishak? Fi mahali apa? Fa'il. Nah, bisa tidak dia bersambung dengan fi'il selain menjadi fa'il sebagai apa? Ini yang pertama, sebagai fa'il. Yang kedua sebagai? Naibu fa'il kapan? Ketika fi'ilnya majhul. Sebagai apa lagi yang ketiga? Gorehan? Simkana. Contohnya? Kana mustahidun. Kuntu mustahidan. Nah. Yang pertama mufrad mudzakkar mutakallim. Ana dhahabtu. Kalau naibul fa'il misalkan apa? Bahan numer. Ana duribtu. Aku telah dipukul. Nah, taknya naibul fa'il. Kalau fi'ilnya maklum maka menjadi apa? Fa'il. Kalau fi'ilnya majhul menjadi naibul fa'il. Mufrad mudzakkar ini bacanya ke samping ya. Mufrad mu'annas mutakallim ana dhahabtu. Mufrad mudzakkar mukhatab anta dhahabta. Mu'annas mukhatab anti dhahabti. Jamak mudzakkar mutakallim nahnu dhahabna. Mu'annas mutakallim sama dhahabna nahnu dhahabna. Mudzakkar mukhatab antum dhahabtum. Antunna dhahabtunna. Naqra. Ana dhahabtu. Ana dhahabtu. Anta dhahabta. Anta dhahabta. Anti dhahabti. Anti dhahabti. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Antum dhahabtum. Antum dhahabtum. Antunna dhahabtunna. Antunna dhahabtunna. Diganti fi'ilnya duriba. Enggak ya, Bang. Ana duribtu. Terus. Anna dzuribta. Enggak, antum. Apa toki ya? Anna dzuribtu. Anta? Anta dzuribta. Terus dzuribti antunna. Nahnu dzuribna. Nahnu dzuribna antunna dzuribtu. Antum dulu. Antum dzuribtum antunna dzuribtunna. Ganti fiilnya kana. Kuntu. Ana? Ana. Kuntu. Kuntu. Anta. Anta kunta. Terus. Anti kunti. Nahnu. Nahnu kunna. Antum. Antum kuntum. Antunna kunna. Kuntunna. Nah, ini enggak lengkap ya. Jadi lengkapi sendiri. Jadwal dhamail munfasilah. Sekarang yang munfasilah. Definisi munfasil tadi apa ya, Khona? Aba Sofia? Bisa diletakkan di awal. Ma yuktada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa. Bisa diletakkan di awal kalimat dan diletakkan setelah illa. Terbagi menjadi tiga, ada mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Mutakallim itu pembicara, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan. Nakra, mufrad mudzakkar, ana talibun. Ana talibun. Ana talibatun. Ana talibatun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Yang mufrad, yang mukhatab sekarang. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Anti talibatun. Antum tullabun. Antum tullabun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Yang gaib. Huwa talibun. Huwa talibun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Sekarang Aba Usman sempurnakan dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Diisi khobarnya. Ah, huwa. Huwa talibun. Usman. Nah, ya urutannya toh. Huwa talibun. Terus. Huma tal huma ya. Ya. Huma taliban. Hum tullabun. Hiya talibatun. Huma taliban. Talibatani. Hunna talibatun. Anta juga kan? Anta talibun. Antumma talibani. Antum tullabun. Anti talibatun. Antumma. Antuma tanpa tasdid. Antuma talibat talibatani. Antunna talibatun. Ana talibun. Nahnu ana iya, talibatun. Langsung mutakar aja. Ana talibun. Ana nahnu. Talibun. Nahnu tullabun. Nakra. Huwa talibun. Huwa talibun. Huma talibani. Huma talibani. Hum tullabun. Hum tullabun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Huma talibatani. Huma talibatani. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Anta talibun. Anta talibun. Antuma talibani. Antuma talibani. Antum tullabun. Antum tullabun. Anti talibatun. Anti talibatun. Antuma talibatani. Antuma talibatani. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Ana talibun. Ana talibun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Qabla wa ba'da. Ini apa namanya ya Afana Aba Luqman? Dorof apa? Dorof zaman. Sebelum dan setelah. Qabla wa ba'da dorfani li zamani. Qabla dan ba'da itu dorof. Dua dorof untuk zaman. Wal ismu alladhi ba'dahuma mudhafun ilaihi. Isim setelah keduanya dibaca majrur sebagai mudhafun ilaihi. Nah, dhorof adalah isim, setelahnya dibaca mudhafun ilaihi, majrur. Iqra ya Aba Abdillah. Nah. Safara abi qabla usbu'in. Tarjim. Ayahku telah safar seminggu yang lalu. Makan yang lalu. Nah, Abu Usman. Kharajtu ba'da darsi. Saya keluar setelah belajar. Nah. Dhahabtu ila al-masjid qabla al-adhani. Aku berangkat ke masjid sebelum adzan. Nah. Usafiru ba'da syahrin. Aku akan safar bulan depan. Nah, bulan depan. Sebulan lagi. Qabla itu dorof zaman, usbu'in mudhof ilaih, ba'da dorof zaman, ada si mudhof ilaih. Naqra. Safara abi qabla usbu'in. Safara abi qabla usbu'in. Kharajtu ba'da darsi. Kharajtu ba'da darsi. Dhahabtu ila al-masjid qabla al-adhani. Dhahabtu ila al-masjid qabla al-adhani. Usafiru ba'da syahrin. Usafiru ba'da syahrin. Nah. Qablu usbu'in ba'du darsi itu kenapa di silang? Apa isak? Dorof adalah hukumnya mansub. Nah, demikian hukum asalnya, nanti antum pelajari di awal dari pelajaran syarah qatar insyaallah. Di sana ada hukum yang mabni ya, min qablu wa min ba'du. Nah, kapan dia mabni, kapan dia murab. Baik, wallahu a'lam bissawab, naktafi bihadza. Barakallahu fiikum.